ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-205. Nah, babul hathi ala salatil witri wa bayan annahu sunnah muakkadah wa bayani waqtihi. Bab anjuran untuk melakukan salat witir dan keterangan bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah dan keterangan waktu pelaksanaan sholat witir. Nah, hadis yang ke-1133. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah An Aliyin radhiyallahu anhu qala Al-witru laisa bi hatmin ka salatil maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata salat witir itu tidak wajib seperti sholat fardu. Akan tetapi Rasulullah SAW mensunnahkan sholat witir dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu witir, menyukai witir, maka sholat witirlah kalian wahai para penghafal Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, para fuqaha ini berbeda pendapat tentang hukum sholat witir. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwasanya sholat witir itu wajib dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir. Sedangkan pendapat jumhur ulama, sholat witir itu sunnah muakkadah. Pendapat ini diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti yang ditegaskan dalam bab tadi, annahu sunnah muakkadah. Di antara dalil yang digunakan oleh jumhur ulama adalah hadis ini, al-witru laisa bihatmin kasolatil maktubah. Sholat witir itu tidak wajib seperti sholat fardu. Nah, ditambah lagi di akhir hadis ini, fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka berwitirlah wahai para penghafal Qur'an. Yang disebut ahlul Qur'an, yang lain tidak. Maka ini menunjukkan sholat witir itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Pendapat inilah yang rajih. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu witir. Maknanya ialah Allah itu satu. Naam. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai ibadah-ibadah yang hitungannya witir atau ganjil. Seperti tawaf di Ka'bah, berapa putaran? 7 putaran ganjil. Sa'i antara Safa dan Marwah, berapa putaran? 7 ganjil. Melempar jamrah, berapa kali lemparan? 3 kali lemparan, ya. Nah, ganjil. Dikir-dikir pada sholat, ganjil. Tasbih, tahmid, takbir, 33 masing-masing, ya, ganjil. Termasuk sholat witir itu ganjil. Sehingga sholat witir ini adalah sholat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi yang lain. Witir itu minimal 1 rakaat, kemudian 3 rakaat, kemudian 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Nah, ya. Baik. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan penghafal Al-Qur'an. Karena disebut secara khusus untuk melaksanakan ibadah yang Allah cintai, yakni sholat witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka perwitirlah wahai penghafal Al-Qur'an. Di sini juga terdapat faedah bahwa di antara waktu terbaik untuk memurja'ah hafalan Al-Quran adalah waktu akhir malam, ya, ketika sudah bangun tidur itu masih fresh, masih belum mikir macam-macam, ya. Kalau dipakai untuk memerjah hafalan Al-Quran, maka itu lebih cepat terserap, ya, hafalannya cepat diingat. Baik, hadis berikutnya yang ke-1134. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awali lail wa min awsatihi wa min akhirhi wa antaha witru ila sahar. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, setiap malam Rasulullah pasti melaksanakan sholat witir. Kadang witir di awal malam, kadang witir di tengah malam, kadang witir di akhir malam. Dan witir itu diakhiri oleh beliau ketika waktu sahur. Nah, dalam hadis ini, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu menjaga sholat witirnya. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga sholat witir dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan awal dan akhir waktu pelaksanaan sholat witir. Awal waktunya adalah awal malam setelah sholat isya. Adapun akhir waktunya adalah akhir waktu sahur, yakni sebelum terbitnya fajar shodiq. Kalau sudah terbit fajar shodiq, waktu subuh tiba, maka habislah waktu sholat witir. Dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa sholat witir itu boleh dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Di awal malam sebelum tidur boleh, menjelang tidur tengah malam boleh, atau setelah tidur di akhir malam boleh. Naam. Hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa sholat witir itu bisa digabung dengan sholat tahajud maupun dipisah. Ketika harus digabung dengan sholat tahajud. Nah, kalau kita memang merasa capek, takut gak bisa bangun di akhir malam, maka sebaiknya kita laksanakan sholat witir di awal malam sebelum tidur, ya. Nanti ketika bangun kita sholat tahajud tanpa witir, karena tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Nah, tapi kalau kita merasa mampu dan yakin bisa bangun di akhir malam, maka kita bisa melaksanakannya setelah bangun tidur malam. Hadis berikutnya yang ke 1135. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu wa Ibn Umar radhiyallahu taala anhum ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadikanlah akhir sholat malam kalian ganjil. Atau sholat witir. Nah, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat witir yang paling bagus, yang paling afdol adalah sholat witir yang dilakukan setelah sholat tahajud di akhir malam. Ya. Tapi boleh dilaksanakan. Kenapa ini? Di awal malam, pisah dengan sholat tahajud. Jadi perintah Nabi ini perintah istihbab, menunjukkan sunnah atau afdoliyah, bukan perintah wajib. Jadi kalau habis sholat tahajud kemudian diakhiri dengan witir, itu afdol, tidak wajib. Ya, kalau witirnya di awal malam pisah dengan sholat tahajud, ya gak apa-apa, jawais. Baik. Hadis berikutnya yang ke 1136. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awtiru qabla an tusbihu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan batas akhir pelaksanaan sholat witir itu ialah terbitnya fajar shodiq, itu adzan subuh. Kalau kita dapat satu rakaat witir sebelum subuh, maka dapat sholat witir walaupun kita meniati witirnya 3 rakaat, ya, yang 2 rakaat terus dilaksanakan walaupun adzan sudah dikumandangkan. Karena 1 rakaat sudah dilaksanakan sebelum adzan, sebelum subuh. Minimal 1 rakaat, ya, dilaksanakan sebelum adzan. Tapi kalau sudah adzan, ya sudah, berarti tidak ada witir lagi karena waktunya habis. Barakofiko. Hadis berikutnya yang ke 1137. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail wa ya muqtaribatun baina yadayhi. Fa idza baqiyal witru aw qadaha fa utarat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatillahu fa idza baqiyal witru qala qumi fa autiri ya Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam dalam keadaan Aisyah tidur terlentang di depan beliau. Ketika tersisa sholat witir, sholat tahajudnya sudah selesai, tinggal witir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah melaksanakan salat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Muslim, ketika Nabi tinggal melaksanakan salat witir, beliau bersabda membangunkan Aisyah, "Wahai Aisyah, ayo bangun, sholat witirlah." Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat witir itu lebih afdol dilakukan di akhir malam setelah sholat tahajud. Yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tubuhnya Aisyah sebagai sutra dalam sholatnya. Jadi sutra itu tidak harus tiang, ya, tidak harus tembok, tapi tubuhnya manusia yang tidak bergerak, maksudnya berhenti, itu juga bisa sebagai apa ini? Sutra. Nah, yang ketiga, disunahkan bagi suami, dianjurkan bagi suami untuk membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau melihat istrinya capek, ya paling tidak sholat witirlah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya. Qumi fa'autir ya Aisyah. Wahai Aisyah, ayo bangun, sholat witirlah. Ini bentuk sayang dan perhatian suami kepada istrinya. Demikian sebaliknya, kalau yang rajin bangun itu istri, ya, maka hendaknya suaminya dibangunkan untuk sholat tahajud. Kalau melihat suaminya ini kelelahan, capek, paling tidak dibangunkan untuk sholat witir, ya. Nah, ini menunjukkan sholat witir itu benar-benar sunnah muakkad, sunnah yang ditekan. Walaupun satu rakaat. Nah, ini kalau rutin, istiqomah, konsisten, itu sudah bagus. Dianggap orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang rajin sholat witir walaupun satu rakaat, itu sudah dianggap orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya yang ke-1138. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala ali wasallam qala Badirus subha bil witri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaknya kalian bersegera sholat witir sebelum masuk subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akhir waktu witir adalah masuknya waktu subuh, terbitnya fajar shadiq. Bagaimana kalau seandainya kita jauh dari masjid, adzan tidak terdengar di tempat kita, cuaca sangat gelap, kita masih menganggap belum masuk subuh sehingga kita witir. Ternyata setelah sholat witir iqomah, berarti sudah adzan sebelumnya, ya, maka sah witirnya. Nah, tapi kalau kita sudah jelas-jelas mendengar adzan subuh kok memulai sholat witir, maka gak sah witir ini, karena waktunya sudah habis. Hadis berikutnya yang ke-1139. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tamia ayyaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiral lail mashhudah wa dhalika afdhal. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun akhir malam, maka hendaknya witir di awal malam. Dan barang siapa yang merasa mampu bangun di akhir malam, maka sebaiknya witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih afdol. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Kalau kita capek, ya, seharian kerja atau ada kegiatan yang tidak biasanya, sampai kita lelah, butuh istirahat yang cukup, khawatir bablas sampai subuh enggak bangun akhir malam, maka sebelum tidur hendaknya sholat witir walaupun satu rakaat. Tapi kalau normal dan yakin bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih afdal witirnya di akhir malam. Karena sholat tahajud dan witir di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, ya, Nah, mereka mendoakan kebaikan dan barokah pada orang-orang yang ibadah di akhir malam itu. Saat itulah Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya. Siapa saja yang berdoa akan dikabulkan doanya. Siapa saja yang meminta akan dipenuhi permintaannya. Nah, kesempatan jangan disia-siakan, ya. Harus ada kerjasama suami istri atau anak-anak, ya, untuk bisa saling ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena kita ini butuh banyak bekal amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Maka sudah saatnya kita untuk berbenah, memperbaiki ibadah, ya. Sudah bukan waktunya untuk bersenang-senang, huru-hara, ya. Karena kematian itu sudah bukan milik kakek-kakek tua saja, ya. Sudah banyak kita saksikan tetangga-tetangga dekat kita, ya, yang masih muda meninggal, yang masih remaja meninggal, yang belum jadi kakek-kakek sudah meninggal, malah yang sudah jadi kakek-kakek juara bertahan, gak mati-mati. Nah, itu, ya. Nah, jangan merasa, wah ini kalau menurut urutan begitu saya masih lama Ustadz matinya. Kenapa? Bapak saya masih hidup, kakek saya masih hidup, ya. Nah, urutannya kan kakek dulu, bapak baru saya, ya kan. Nah, tapi secara kenyataan malah yang cucunya duluan, ya, anaknya duluan, kakeknya juara bertahan sampai umur 80-90 itu masih nyantai, ya, makan singkong sama ngopi. Mana cucunya? Sudah pada mati. Anaknya? Sudah pada mati. Nah, teman-temannya? Sudah pada mati, ya. Saya enggak mati-mati. Nah, demikian, ya. Masjid juga begitu. Bukan untuk bapak-bapak yang sudah tua. Masjid itu untuk semua kaum muslimin, ya. Bahkan kalau masih muda, masih remaja, rajin ke masjid, rajin taklim di masjid, itu keutamaannya lebih baik daripada yang sudah tua-tua. Nah, nanti secara khusus di akhirat ketika manusia kepanasan menunggu hisab, remaja yang biasa di masjid, biasa sholat di masjid, taklim di masjid, ya, akan dinaungi oleh arasnya Allah. Gak kepanasan. Arasnya Allah itu makhluk yang paling besar, ya. Nah, kalau langit saja bisa menaungi semua manusia, maka aras lebih besar. Langit itu gak ada apa-apanya dengan aras besarnya. Ini dinaungi oleh arasnya Allah. Justru yang masih muda, yang sudah rajin ke masjid, hatinya itu terikat dengan masjid, artinya senang ke masjid, ibadah, sholat, jamaah, baca Quran, ikut taklim di masjid, masih yang masih muda-muda itu, ya. Nah, jadi jangan kemudian menganggap masjid itu hanya punya kakek-kakek yang sudah tua, mau mati saja, ya. Nah, kita masuk sholat witir, jangan lupa. Anak-anak muda biasanya kalau bangun susah, ya, nah, molor bangunnya sehingga gak sholat witir, yo gak sholat subuh berjamaah, ya, harus dilatih, ya, walaupun satu rakaat. Barakallahu fikum. Baik. Mohon motivasi agar istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi juga ya, untuk semua jemaah. Istiqomahan dalam menjalankan perintah Allah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ini menyadari bahwa bekal kita ini masih sangat kurang, kalau kita menyadari kita ini banyak dosa, kalau kita memang menjadikan akhirat itu skala prioritas, maka insya Allah istiqomah. Tapi kalau menganggap bekalnya sudah banyak, menganggap suci, dosanya sedikit, apalagi menjadikan dunia sebagai skala prioritas, wah ini susah istiqomahnya ya. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membalik-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar tetap di atas agamamu. Allahumma rasukna listiqomah wa husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku karunia istiqomah dan husnul khatimah. Bagaimana tata cara sholat witir? Jawabannya sama seperti sholat pada umumnya ya. Cuma jumlah rokaatnya saja ganjil, minimal satu rokaat. Naam. Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Apa mungkin belum sampainya hadis yang dibawakan jumhur ulama? Nah, taib, memang demikian ya. Jadi Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini dalam masalah hadis itu paling minim di antara tiga imam yang lain. Nah, sehingga kebanyakan menggunakan ijtihad dalam fikihnya ya. Nah, taib. Padahal beliau adalah imam empat madhab yang paling tua ya. Nah, tetapi memang kondisi tempat dan yang lain-lain barakallahu'alaikum beda dengan yang lain. Nah, wallahu ta'ala al-biswab. Sholat witir selalu satu rakaat sepanjang tahun kecuali pas Ramadan, apakah ada teguran dari ulama? Enggak ada ya. Ibadah yang paling Allah cintai itu ialah ma dawama wa inqalla, yang konsisten walaupun sedikit. Naam. Sesudah sholat witir berzikir atau berdoa. Jadi ada zikir setelah sholat witir ya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga dikeraskan, subhanal malikil quddus. Itu zikirnya, bukan zikir-zikir seperti setelah sholat fardu. Adapun berdoa, naam, perbanyaklah doa, apalagi saat itu adalah waktu-waktu mustajab dalam doa. Setiap membangunkan istri untuk sholat tahajud witir seringkali ditolak, bahkan bisa bertengkar. Kalau dibiarkan saja, apakah berdosa? Sebab kalau membangunkan banyak marahnya, yang marah istrinya apa suaminya? Pakai nyolok istri segala paling suaminya. Ya, naam ya, begitu ya. Mahlen-mahlen ya, naam, bertahap. Gak usah dipaksa ya. Nah, memang semuanya itu tergantung pada iman dan takwa, kebiasaannya ya. Nah, kalau gak rajin taklim, gak rajin yang lain, hanya fokus sholat witir tahajud, wah ini. Nah, sholat witir dan sholat tahajud itu untuk mereka-mereka yang memang sudah bagus iman dan takwanya ya. Nah, ini sholat jamaahnya saja gak bagus, sholat fardunya yang seenaknya mengerjakannya itu dulu yang dibenahi ya. Nah, jadi untuk bisa sholat witir, sholat tahajud ini memang dibutuhkan kebiasaan menjalankan ibadah-ibadah yang lain yang lebih wajib dulu ya. Nah, Salat ba'da isya digabung sama salat tahajud apakah boleh? Maksud digabung gimana? Maksudnya habis salat ba'da isya bangun tidur ya. Nanti ba'da isya-nya belum dilaksanakan, tidur dulu bangun tidur, ba'da isya dua rakaat habis itu tahajud apakah boleh? Boleh ya. Nah, enggak masalah. Apakah sholat witir dilakukan setelah sholat isya, tapi kita tidurnya sekitar 2 atau 3 jam setelahnya? Dikatakan sudah sholat tahajud yaumul lail, walaupun sholat witir satu rakaat. Nah, ya. Taib. Jadi masalah sholat tahajud atau sholat witir itu memang dilaksanakan setelah sholat isya. Baik kita itu tidur dulu ataupun tidak. Ya, apalagi kalau pas sip malam, ya, ya, memang gak tidur, ya. Ya. Apakah dengan demikian gak disebut tahajud, gak disebut qiyamul lail, disebut, ya? Penamaan qiyamul lail tahajud itu karena memang dihitung keumuman, ya, orang sholat malam itu bangun tidur, ya. Tapi yang gak tidur dulu atau memang waktunya sip malam gak tidur, tetap sholatnya disebut sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, barakallahu'alaikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.